بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ikhwan dan akhwat, para pendengar radio Roja melalui gelombang 756 AM ataupun pendengar radio Roja Bandung dan sekitarnya melalui 1476 AM, juga para pendengar Radio As-Sunnah Cirebon, juga ikhwan-ikhwan dimanapun Anda berada yang mengikuti siaran ini secara langsung. Alhamdulillah, sore hari ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah. Jumat yang lalu kita sudah sampai pada pernyataan muallif rahimahullah, waftaradallahu ala jami'il ibad al-kufra bitaghut wal iman billah. Allah mewajibkan kepada semua hamba untuk kufur kepada taghut dan iman kepada Allah. Adapun at-tawaghut, tawagut itu jamak dari tawut. Kata muallif, wat tawagut kathiratun waru'usuhum khamsah. Iblis la'natullahi alaih, wa man ubida wa huwa radin, wa man da'an nas ila ibadati nafsi, wa man idda'a syai'an min ilmil ghaib, wa man hakama bi ghairi ma anzalallah. Adapun tagut-tagut itu banyak, tapi yang pokoknya, yang intinya, tokoh-tokohnya, jeger-jegernya itu ada lima. Pertama, iblis laknatullahi alaih. Kedua, setiap orang yang diibadati oleh manusia dan dia ridho diibadati, ridho disembah, itu juga tagut. Ketiga, orang yang mengajak manusia untuk beribadah kepada dirinya. Yang keempat, orang yang mengklaim, mengaku-ngaku mengetahui ilmu gaib. Dan yang kelima, orang-orang yang menghukumi dengan hukum yang tidak diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah lima pokok tagut yang dikemukakan oleh muallif rahimahullahu taala. Adapun yang pertama, iblis. Iblis itu setan yang terlaknat. Allah dalam surah Sad 78 menyatakan, wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Sesungguhnya laknatku itu tertuju kepadamu sampai hari kiamat. Dulu iblis bersama-sama para malaikat mengamalkan amal ibadah bersama-sama malaikat, Tapi ketika Allah memerintahkan para malaikat dan juga termasuk iblis yang saat itu ada di sana, diperintah untuk sujud kepada Adam alaihi salatu wassalam, maka terbongkarlah ketakaburan iblis yang selama ini tersembunyi dalam hatinya ketika melakukan ibadah kepada Allah. Dia pun enggan. Dia pun menolak perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sujud kepada Adam karena ketakaburannya. Maka jadilah dia makhluk kafir dan diusir dari rahmat Allah azza wa jalla. Dalam banyak ayat diantaranya surah Al-Baqarah 34 Allah berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kalian semua kepada Adam. Maka semua malaikat sujud kepada Adam, kecuali iblis. Dia enggan dan bertakabur, dan dia termasuk makhluk yang kafir. Ayat ini tidaklah berarti bahwa iblis itu termasuk golongan para malaikat. Tidak sama sekali. Karena kalau para malaikat diciptakan dari cahaya, sedangkan iblis itu bangsa jin yang diciptakan dari api. Oleh karena itulah, maka iblis bukanlah bangsa malaikat, karena dia termasuk dari kalangan bangsa jin. Ini yang pertama, tagut yang pertama adalah iblis. Kedua, wa man ubida wa huwa radin. Tagut yang kedua adalah orang yang disembah oleh manusia lain dan dia ridha disembah. Adapun kalau dia disembah tapi tidak ridha dirinya disembah oleh manusia lain, maka dia bukanlah tagut. Para malaikat umpamanya, ada yang menyembah di kalangan manusia, tapi pasti malaikat itu tidak ridha dirinya disembah, maka mereka bukan tagut. Nabiullah Isa alaihi salatu wassalam, beliau disembah oleh manusia, oleh orang-orang Nasara, karena diyakini sebagai anak Allah. Padahal beliau hanya seorang hamba dan utusan Allah. Beliau disembah oleh manusia. Tapi beliau bukan tagut, karena pasti beliau itu tidak ridha. Bahkan termasuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga ada yang menyembahnya setelah kematiannya. Sehingga banyak para jamaah haji atau jamaah umroh ketika mereka mengunjungi Masjid Nabawi di Madinah, setelah diketahui itu adalah kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak di antara mereka yang sujud. Nabi sallallahu alaihi wasallam disembah, diibadati, baik secara langsung dengan sujud ataupun dengan umpat berdoa secara langsung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah kematiannya. Tapi beliau bukan tagut, karena pasti beliau itu tidak ridha. Jadi semua orang, jin atau apapun yang disembah selain Allah dan dia ridha untuk disembah, baik disembahnya itu selama dia hidup ataupun setelah kematiannya dan dia ridha, maka itu adalah tagut. Inilah yang kedua. Ketiga, tagut salah satu tokohnya adalah manda'an nas ila ibadati nafsi. Orang yang mengajak manusia lain untuk menyembah dirinya, baik